Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakin kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fayakun fi din rahiman wa rahmatullah. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kami umumkan pada pembahasan kemarin, insyaallah yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Al-Fadhil Adnan Hadlallahu Ta'ala. Nah, beliau berasal dari Manado. Dan insyaallah ini pun akan berlanjut karena berhubung beliau akan tinggal di Solo selama beberapa hari, mungkin nanti hari Kamis insyaallah taala, maka kajian ini, tausiah ini pun akan berlangsung sampai dengan besok hari insyaallah taala. Sehingga bagi antum sekalian yang mungkin sudah hadir dan yang belum hadir diharapkan untuk diberitahu dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk keesokan harinya bisa menghadiri majelis yang akan disampaikan dari tausiah-tausiahnya beliau insyaallah taala. Ini dari kami sebagai perwakilan daripada Ta'mir Masjid Munajjiah, dan adapun selebihnya untuk menyingkat waktu dan tempat, kita persilakan kepada beliau hafizahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang surah Nuh. Yang ada mushafnya bisa dibuka untuk kita bisa lebih mengikuti. Wallahu musta'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-11 dari surah Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Yani setelah Nuh alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya untuk istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, agar supaya mereka kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun apa saja dari dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, seberat dan sebesar apapun dosa seseorang. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya. Apakah dari kekufuran, kesyirikan menuju Islam, atau kepastian dalam kondisi dia sudah beriman, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih khusus Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan iman. Kata Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, yang sebenar-benarnya taubat. Menunjukkan bahwa orang yang beriman terkadang juga lalai, terkadang juga lupa, bahkan terkadang terkalahkan oleh hawa nafsu, dikuasai oleh syaitan sehingga dia terjerumus dalam kebinasaan, terjerumus dalam penyimpangan. Wallahu musta'an. Maka dipanggil semuanya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk di dunia Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa siapa yang tobat, kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan untuk kalian air hujan yang terus menerus agar yang kalian bisa mengambil manfaat daripadanya. Yursilis samaa'a 'alal matar, karena terkadang dinamakan demikian. Wa yumdinukum bi amwalin wa banin, Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan untuk kalian anak-anak keturunan. Karena dengan harta orang bisa berbahagia, bisa pula sengsara. Dengan harta pula, dengan anak-anak pula, orang bisa berbahagia dan bisa pula sengsara. Wallahu a'lam. Karena ini perkara duniawiyah yang bisa menyeret dan mengantar orang untuk imma bahagia wa imma sengsara. Baik. Sebagaimana orang bisa berbangga dengan hartanya, juga dia bisa berbangga dengan anak-anaknya. Bisa berbangga dengan anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anak ini memiliki keberhasilan. Baik dia sahib dunia atau dia adalah orang yang menginginkan akhirat. Kalau dia dapati anaknya berhasil pada apa yang dia inginkan, maka dia sangat bangga dan bahagia. Satu contoh, ikhwan fil din azakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan, "Inna bil wadi la syajara tushbihul mu'min." Sesungguhnya di lembah ini ada satu jenis pohon yang menyerupai orang-orang beriman. Kata Ibn Umar, "Waqa'a fi nafsi an-nakhl." Terbetik dalam diriku bahwa sesungguhnya pohon yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Baik. "Waqa'a nafsi fi ihtiyari bawadi." Maka orang-orang pun mengatakan, "Ya Rasulullah, pohon ini, ya Rasulullah, pohon ini, ya Rasulullah, pohon ini." Baik, sehingga Rasulullah sendiri yang menjawabnya bahwa pohon yang saya maksud, yang menyerupai orang yang beriman, adalah pohon korma. Agar sepulangnya Umar radhiyallahu taala anhu bersama dengan putranya Abdullah, di perjalanan sang anak mengatakan, "Wahai ayahku, sebenarnya tadi aku, ketika Rasulullah SAW bertanya tentang pohon yang menyerupai orang yang beriman, setelah terbetik dalam diriku bahwa sungguhnya pohon itu pohon kurma." Kata sang ayah, "Wahai anakku, apa yang menghalangi kau untuk menjawab pertanyaan Rasulullah SAW?" Baik, sang anak mengatakan bahwa, "Ya Rasul, ya wahai ayahku, di sana ada orang-orang besar yang menjadikan aku terhalang untuk mengucapkan jawabannya." Maka Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya bunayya, seandainya engkau menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana habba ilayya min kadza wa kadza. Lebih aku senangi dan lebih aku sukai daripada sekian dan sekian." Ini menunjukkan tentang kebahagiaan barakallahu. Kebanggaan yang akan didapatkan oleh seorang ayah atau orang tua ketika anaknya memiliki kelebihan dari yang lain. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, para talabatu ilmi, wa du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengusahakan, mengupayakan kebaikan untuk diri kita sendiri, yang dengannya orang tua kita berbangga dengan kita. Baik, para penuntut ilmu, sekuat kemampuannya untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan yang orang tuanya bangga dengan dia. Baik, jangan justru orang tua menyumpah-nyumpahinya. Baik, dan bahkan menyesal, karena sebagian orang tua menyesal dengan anaknya yang senantiasa membuat dia sengsara dan membuat dia susah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yumdidukum bi amwali wa banin," dan anak-anak keturunan, "wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara," dan Allah menjadikan untuk kalian sorga-sorga, kebun-kebun maksudnya, yang mengalir di tengah-tengahnya sungai untuk pengairan. Malakum la tarjuna lillahi waqara, kata Ibn Abbas, malakum, kenapa kalian tidak tuwakkirunahu, tu'azimunahu ta'zima, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan? Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dengan taubatnya kalian dan amal saleh kalian, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian tidak mau taubat? Kenapa kalian tidak mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Waqad khalaqakum atwara, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian tahap demi tahap. Tahapan demi tahapan. Ketika kita belum ada, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Hala ta'ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Hala ta'ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Belumkah datang, atau tidakkah pernah datang suatu saat manusia itu belum pernah disebut sama sekali? Kita ini barakallahu fiik, ikhwan fill din jazakumullah, sebelum kita ini ada dan muncul di muka bumi ini, kita di mana? Bahkan anak-anak kita yang belum ada sekarang, kita tidak tahu bagaimana nantinya muncul, bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, siapa dia. Tidak kita tahu, kita sendiri juga demikian. Bahkan seluruh manusia sebelum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakun syai'an madhkura, tidak pernah disebut apa-apa. Sungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyajin, kami ciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah atwara, ini adalah tabaqat, tingkatan-tingkat, tahapan-tahapan. Nutfah, alaq, mudghah, lahma, fakasuna al-idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini tahapan-tahapan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Kemudian kita tahapan setelah lahirnya kita, ketika kita masih bayi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kalian dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui satu apapun, dalam kondisi lemah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Allah khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam kondisi sangat-sangat lemah. Kemudian sedikit-sedikit Allah SWT memberikan kekuatan-kekuatan sehingga kalian menjadi manusia perkasa, kuat, kekar, tangguh, hebat. Kemudian sedikit demi sedikit Allah SWT mencabut kenikmatan itu. Mulai dia lemah, lemah, lemah, jadi syaibah, rambut pun beruban, melemah. Sehingga barakallahu fikum, kondisinya kembali sama seperti sedia kala. Hadir. Baik. Ketika dia lahir, dia tidak mengetahui apa-apa. Maka ketika dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Sayyid Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmunya dan bahkan mencabut ingatannya sampai dia tidak mengetahui suatu apapun. Hilang ilmunya semua. Bahkan tenaganya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Sehingga tak ubahnya dia sama seperti seorang anak bayi yang ada di atas kembarnya. Hakadah barakallahu fikum. Harus dijaga, harus di harus dilayani terus menerus. Hakadah. Ketika dia bayi dia pakai popok. Dan ketika dia tua renta pun juga dia harus pakai popok. Hakadah. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala Alam tara kayfa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Sebelumnya, malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Allah menciptakan kalian tahapan demi tahapan. Jadi kalian kecil menjadi remaja, anak muda, dewasa, kemudian tua. Kuhun. Atwara. Mestinya orang akan berpikir bahwa dulunya dia tidak ada, maka suatu saat dia pun tidak ada, dia akan mati maksudnya. Jadi, maka oleh karena itu semuanya bersegera untuk bersiap diri. Jadi, bersiap diri untuk menyongsong yang namanya kematian dan alam setelahnya, setelah dunia ini. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Setelah mengingatkan tentang bagaimana Allah menciptakan kita. Baik. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bukan yang lain. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Apakah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka masing-masing? Jawabannya tentu bahwa kita semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk berdalil akan ciptaannya supaya dia berpikir tentang dirinya. Kata Allah tabaraka wa taala, "Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa?" Setelah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan lapisan-lapisannya. Sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit bersusun-susun. Wa ja'al al-qamara fihinna nuran wa ja'al asy-syamsa sirajan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada langit itu sesuatu yang kita bisa lihat cahaya. Wa ja'al asy-syamsa sirajan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu lentera. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كده لازم بايير كده الله سبحانه وتعالى بيرمن وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله سبحانه وتعالى menjadikan di atas langit itu atau pada langit itu qamaranu bulan yang memiliki cahaya وَيَعْلَى الشَّمْسَ سِرَاجِ دَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى menjadikan matahari itu sebagai lentera. Siraj, lentera, artinya dia memiliki cahaya dan juga dia memiliki panas. Baik, berbeda dengan bulan. Dan ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَيَعْلَى اللَّيْلَ لِبَاسًا وَيَعْلَى النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu tempat untuk istirahat dan di siang hari untuk mencari rezeki. agak, karena di siang hari memang tubuh akan merasa segar untuk melakukan pencaharian rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari untuk istirahat, dan ini tidak bisa ditukar-tukar sesungguhnya, karena tabiat jasad memang demikian. Tabiat jasad bahwa di malam hari senantiasa siap untuk diistirahatkan, dan di malam hari siap untuk diistirahatkan, dan di siang hari siap untuk dipekerjakan ini jasad. Dan tidur malam tidak bisa diganti dengan tidur siang sesungguhnya. Wallahul muwaffiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian dari bumi ini. Yani menumbuh besarkan, artinya kalian memakan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang dipanggil semuanya manusia, bahwa mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka bisa tumbuh, bisa berkembang menjadi besar, dan mereka bisa bersenang-senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn." Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian mengetahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu ambatakum min al-ardi nabata." Dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, dari apa yang Allah SWT rezekikan kepada kita, maka kita bisa bertahan hidup. Untuk senantiasa tetap beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari larangannya sampai tempo yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian ke dalam bumi ini dan membangkitkan ulang nanti di hari kiamat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah itu kami ciptakan kalian, dan kepada tanah itu kami akan kembalikan, dan dari itu pula kalian kami akan bangkitkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata." Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini kifata, wadah? Ahya'aw wa amwata, bagi orang-orang matinya dan orang-orang hidupnya. Orang matinya berada di atas permukaan, dan orang hidupnya berada di atas permukaan, dan orang matinya berada di bawah tanah. Kifata ini wadah. Wallahul muwaffiq. Di sini Allah mengatakan, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Baik. Di akhir zaman nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, maka semua orang akan mati. Setelah beberapa waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniup sangkakala kedua. Di antaranya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diturunkan hujan. Dan hujan inilah yang akan menumbuhkan semua manusia, mengembalikan ke kondisi semula pada asalnya. Baik. Dari tulang sulbinya semua. Maka ketika kondisi tubuh sudah sempurna kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala said, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh," sebagaimana kami menciptakan awal pertama kali, begitu pula kami akan kembalikan. Said, sebagaimana sediakan. setelah sempurna terjadi terbentuk jasad ini, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala kedua. Pada saat itulah semua roh kembali ke jasadnya masing-masing. Dan Allah SWT memanggil dan semua pun bangkit dari kuburnya atau dari tempatnya. Wallahu musta'an. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yukhrijukum ikhraja." Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian nanti dari bumi ini. Pada saat setelah ditiupnya sangkakala. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian, memfasilitasi kalian dengan menjadikan bumi ini bisata. Suatu yang terhampar yang dengannya kalian bisa melakukan ini dan melakukan itu. Perjalanan, bercocok tanam, membangun ini, membangun itu, dan seterusnya. Litasluku minha subulan fijaja, untuk kalian bisa melewatinya, melakukan perjalanan, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Dan yang lain. Qala nuhu rabbi innahum asawuni. Setelah Nabiullah SAW mengajak umatnya dengan berbagai macam wasilah, bermacam cara diadakan dan diupayakan oleh Nabiullah SAW, semoga senantiasa ada saja yang mau beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tidak beriman kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman. Pada saat Nabiullah SAW sudah berdakwah selama 950 tahun bagaimana pembahasan kita kemarin, beliau mengatakan qala nuhu rabbi innahum atauni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabb, innahum atauni, wahai Rabb, sesungguhnya mereka telah berlaku maksiat kepada aku, tidak mau taat kepada aku. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan tidak bertambah untuk mereka hartanya, anak-anaknya, kecuali kesengsaraan. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala, setelah Nuh alaihissalatu wassalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Maka pada saat itu setelah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam melaporkan bahwa beliau telah melakukan itu dan tak kunjung mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taat, Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasya, aku sudah terkalahkan, wahai Rabbku, maka aku minta bantuan kepada aku. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala fatahna abwaabas samaa', kami bukakan pintu-pintu langit untuk menurunkan air. Bima'in munhamir, memang air mengucur luar biasa derasnya. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami jadikan bumi ini, permukaan bumi ini semuanya memancarkan airnya. Bahkan tempat-tempat yang dianggap sesuatu yang sangat kering seperti tanur, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanur wa faratan tariqu bian, tanur yang dipakai orang untuk memanggang roti, sesuatu yang sangat kering, hangat, tempat-tempat yang seperti itu pun tetap memancarkan air pada saat itu. Hangat. Wallahul musta'an. Faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir, bertemulah air yang dari atas dan dari bawah pada ketinggian yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbar." Mereka melakukan makar yang sangat besar, makar, usaha, upaya. Ini menunjukkan bahwa pergulatan dan perhelatan, peperangan antara hak, al-haq dengan al-batin, penyokong al-haq dan penyokong kebatilan, senantiasa akan tetap terus ada sampai hari kiamat. Terus. Baik. Karena yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makran kubara, orang kafir melakukan makar yang luar biasa besar. Baik, berusaha berupaya untuk menghalangi orang dan menghalangi diri mereka masing-masing untuk mendapatkan hidayah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Baik. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka saling mengingatkan, khususnya tokoh-tokoh mereka, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Baik. Seperti ini pula yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mengingatkan agar supaya tabah dan bersabar di atas kesyirikan. Orang-orang kafir di zaman dahulu dan di zaman sekarang juga dan zaman yang akan datang tetap kondisinya sama. Baik. Sebagaimana orang-orang beriman saling mengukuhkan dan saling menyabarkan agar supaya tetap tabah, sabar di atas kebenaran. Demikian pula orang-orang kufar. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Talaqal mala'u min manin syu wasbiru ala alihatikum." Sabiru ala alihatikum. Jadi, silakan kalian bersabar untuk tetap menyembah sesembahan-sembahan kalian. Baik, karena apa yang dibawa oleh Muhammad adalah sesuatu yang sangat baru, sangat ajaib dan seterusnya. Aneh. Wallahu ta'ala. Jadi jangan dianggap bahwa kebatilan dan penyokong-penyokongnya itu diam dan berhenti. Tidak. Tetap mereka terus bekerja dan berusaha untuk kebatilan itu. Maka semestinya kita pun tidak akan henti-hentinya untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan mengajak orang untuk melakukan baik dan memerintahkan dan mengingatkan untuk selalu bersabar di atas kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka saling menyabarkan dan mengingatkan agar supaya bersabar di atas kesyirikan. Masya Allah. Baik, mereka orang-orang musyrik sabar dan kokoh di atas kesyirikan. Baik. Masa kita tidak bisa sabar dan kokoh di atas ketauhidan? Yang jelas-jelas jaminannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Banyak sesembahan. Wala tadarunna waddan. Dan jangan pula kalian meninggalkan waddan. Wala tuwan, wala yaguta, wa yaguta, wa yaguta. Dikatakan dengan bahas, sebagai menteri wajib Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, bahwa mereka adalah rijalul salihin. Baik. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi waddan ini yang dikatakan bahwa dialah yang pertama. Baik, yang sangat banyak ibadahnya dan paling dicintai oleh kaumnya. Agar. Kemudian ketika ini dikisahkan, dibawakan oleh Mukasir dalam tafsirnya. Ketika orang-orang dari kaumnya Waddan ini mendapati pimpinan mereka atau orang saleh mereka meninggal dunia, mereka menangis dan merasa betul-betul kehilangan sampai mereka menangis di kuburan. Maka ketika syaitan iblis melihat peluang yang sangat besar ini, dia mengambil manfaat, dia mengambil kesempatan. Dan dia mewujudkan diri sama seperti manusia. Dan syaitan bisa berubah bentuk. Dan hanya dengan berubah bentuk kita bisa melihatnya. Karena kalau dia dalam kondisi aslinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi kalau pada posisi dia, dari bentuk asli dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau dia berubah bentuk, imma menjadi seekor ular, anjing, kucing, atau makhluk aneh. Makhluk aneh pada saat itu bisa. Atau manusia. Agar manusia sama seperti kita. Dia bisa berubah bentuk. Sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang maklum. Ladaikum. Dari kisahnya Abu Hurairah ketika beliau menjaga zakat. Ada orang tua yang sentiasa mencuri zakat. Ternyata ada syaitan. Sebagaimana akhir kisah. Dikatakan bahwa itu adalah syaitan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah yang lainnya barakallahu fikum. Ketika dia dalam bentuknya berubah, perubahannya, maka di situ boleh kita lihat dan mungkin kita melihatnya. Tapi kalau dalam bentuk aslinya tidak mungkin kita bisa melihatnya. Maka ketika syaitan datang dalam wujud sama seperti manusia mengatakan, aku melihat bahwa kalian dalam kondisi sangat kehilangan, bagaimana kalau aku membuatkan untuk kalian patung yang sama persis dengan orang ini dan kalian letakkan di tempat ini sehingga kalian bisa mengingatnya, begitu melihatnya, agar supaya kalian semangat untuk melakukan ibadah. Mereka pun sepakat untuk melakukannya. Mereka mengatakan iya, diadakanlah untuk mereka patung yang sama persis dengan orang soleh tersebut. Mereka gembira mereka. Kemudian syaitan datang ulang dan mengatakan, bagaimana kalau aku menciptakan untuk kalian di rumah-rumah kalian agar supaya kalian bisa, hatta di rumah kalian bisa melihat dan mengingat orang soleh kalian, agar supaya kalian semangat untuk berzikir, semangat untuk beribadah, hatta di rumah-rumah kalian. Mereka pun mengatakan itu. Hari berlalu, zaman berganti, akhirnya mereka pun sudah semakin tua dan anak-anak mereka menjadi besar. Dan anak-anak mereka tidak mengetahui kecuali apa yang mereka dapati dari ayah mereka, orang tua mereka. Agar orang tuanya meninggal dunia, anaknya menjadi besar, setan pun datang sambil mengatakan, wallahi mereka, orang tua kalian tidak menyembah kecuali patung ini. Maka terjadilah kesyirikan pada saat itu. Wallahu musta'an. وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka adalah orang saleh yang pada akhirnya menjadi orang yang disembah. وقد ضلوا كثيرا. Patung-patung ini, baik. Patung-patung ini kata Allah Subhanahu wa taala, ضلوا كثيرا. Memang bisa menyesatkan. Agar sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, wajinubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini patung-patung ini banyak menyesatkan, apalagi kalau dibentuk dan dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi tempat itu sangat-sangat menurut orang yang orang yang datang ke sana dalam kondisi khusyuk luar biasa. Agar sebagaimana tempat-tempat yang didatangi oleh orang-orang untuk melakukan penyembahan. Ini kuburan-kuburan ya, kuburan-kuburan orang-orang yang disembah. Mereka datang ke sana, kemudian kekhusyuan ini muncul dan nampak pada muka-muka mereka, wajah-wajah mereka, dan tidak nampak ketika mereka masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala atau bahkan berada di depan Ka'bah. Jadi kehusuan, ketenangan, sangat sakral sekali. Agar belum lagi dibuat hitar, dibuat ini, dibuat ini. La haula wala illa billah. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimin illa dalala. Ya Allah, jangan kau tambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Agar seperti dan sejenis ini pula doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbana tmis ala amwalihim wasdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzab al-alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah sayyid mengijabah memenuhi doa Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam dan doa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam atas kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mimma khathiyatihim ughriqu fa udkhilu nar, karena dosa-dosa yang mereka lakukan kami tenggelamkan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Termasuk putra beliau Nuh alaihissalatu wassalam, ketika sang ayah memanggil sang anak, ya bunaya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata sang anak, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la aqima al yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahum al mawj fa kana min al mughraqin. Ketika sang ayah memanggil, wahai anakku mari naik ke perahu. Agar ya ini biasa dijadikan oleh ulama kita sebagai simbol keselamatan. As-sunnah kasatina di Nuh. Sunnah ini sama seperti perahunya Nuh. Siapa yang naik ke atasnya maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Maka sang ayah mengatakan, ya bunyair kan mana? Mari naik kemari. Dan janganlah engkau menjadi dan bersama dengan orang-orang kafir. Sang anak hanya mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'a. Saya akan berangkat menuju gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Kata Nuh alaihi salatu wasallam, la asima liyawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada seorang pun yang bisa terselamatkan pada hari ini dari air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Illa man rahim, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin. Maka sang ayah dan sang anak dipisahkan oleh ombak yang sangat besar, maka jadilah sang anak termasuk golongan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa mereka maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Ini dari sini juga kita ngambil pelajaran bahwa kesialan itu asyum, kesialan itu ada dan terletak pada dosa. Dosa itulah yang mendatangkan kesialan itu. Agar wallahul musta'an. Dan yang namanya dosa, baik, bukan hanya orang-orang yang melakukan dosa terkadang tertimpa adab Allah Subhanahu wa taala atau musibah, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kana bi bayda yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Satu pasukan besar hendak menghancurkan Ka'bah. Maka ketika mereka sudah berada di tanah lapang yang sangat luas, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka masuk ke dalam tanah, terperosok mereka semuanya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa bihim aswaqum wa man laysa minhum. Bagaimana mereka ditenggelamkan semuanya ya Rasulullah? Baik oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di sana ada orang-orang yang bukan dari pasukan perang. Baik. Orang-orang awam, orang-orang yang hanya sekedar mungkin lewat atau dilewati oleh pasukan perang ini, atau ada orang yang memiliki kepentingan lain bukan untuk itu. Jadi kata Rasulullah SAW, yuksab bi awalihim wa akhirihim thumma yubatuna ala niyatihim. Ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nanti dari akhirat sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Tapi yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan. Takutlah kalian akan cobaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian semua. Baik. Juga dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terbang dan mengatakan wailul lil arab min syarri qariqha futihal yawma min radi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha hadha. Yani kecelakaan atas orang-orang Arab. Tapi dengan dekatnya musibah yang akan menimpa mereka. Tapi pada hari ini sudah terbuka lubang tembok ya Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu a'lam. Kata salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, ya Rasulullah, anhu laku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa fina salihun, sementara di antara kita masih ada orang yang saleh. Di tengah-tengah kita masih ada orang yang salat tahajud, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang melakukan salat, masih ada orang yang taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang melakukan salat, sedekah, zakat dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ila kathura al-khabar. Iya, musibah akan menimpa baik dan mematikan dan membinasakan baik dan menghancurkan siapa saja kalau kejelekan itu sudah lebih banyak. Baik, dan harus kita yakin pula bahwa musibah-musibah yang menimpa tidak lebih kecuali itu adalah dosa dan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian, dan itu pun sudah Allah SWT banyak mengampuni kalian. Baik, betapa tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan وَلَوْ يُعَفُوا اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau menghukum, mengadab setiap manusia dengan dosa yang mereka lakukan, setiap mereka melakukan dosa Allah menghukumnya, Allah membinasakannya, maka tidak akan ada seorang pun yang tinggal di atas muka bumi ini. Baik, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan baik pengasihnya dan sayangnya masih merahmati, melindungi, mengampuni dan memaafkan hamba-hambanya. Wallahu musta'an. Maka barakallahu fikum. Baik. Untuk kita terselamatkan dari musibah bencana, tentunya tidak lain kecuali kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk melakukan ketaatan. Baik, sebagaimana yang dikatakan di atas tadi, siapa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yursil as-samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan banyak ayat yang semisal dengan ini. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna al-Qur'an wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'. Seandainya orang-orang yang suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu-pintu berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Dan bahkan kalau mereka kufur, maka azab untuk mereka. Ini satu yang sudah pasti barakallahu fiikum. Siapa yang taat, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang bermaksiat, maka Allah SWT akan menghinakannya. Di sini katakan lima khati'atim ugriku fawrihlu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ketika mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, maka baik, tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun yang bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka. Baik, dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala kisah, dan beliau mengatakan bahwa di sini garib. Baik, seandainya ada manusia pada saat itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ditenggelamkan, maka perempuan inilah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni seorang perempuan, dia bersama dengan bayinya hajat. Ketika bayinya, ketika air itu mulai naik hajat, dia mengangkat bayinya hajat. Dia mengangkat sampai ketika semuanya tenggelam, dia akan Ketika dia tenggelam, dia tetap mengangkat bayinya untuk menyelamatkannya. Seandainya ada orang yang dirahmati pada saat itu, di antara orang-orang yang tenggelam, maka perempuan ini yang dirahmati oleh Allah. Tapi tidak, semuanya tetap ditenggelamkan oleh Allah SWT. Wallahul musta'an. Sayyid, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Kemudian Nuh AS berdoa, wahai Rabb, jangan kau biarkan seorang pun di atas muka bumi dari kalangan orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa orang yang ada di atas perahu dia AS tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang kufar atau munafik. Semuanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir. Kau biarkan hidup di atas muka bumi ini. Dari itu, yang masih hidup. Agar innaka intadarhum. Karena sungguhnya engkau ya Allah, intadarhum. Kalau engkau tetap membiarkan mereka hidup, yudhillu ibadaka. Mereka akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu. Wala yadhillu illa fajiran kafara. Dan mereka pun sendiri tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang fajir dan kafir. Fajir dalam perbuatannya, kufur dalam keyakinannya. Agar fajiran kafara. Fajir dalam perbuatannya, kufur dalam keyakinannya. Baik. Fahada maklum bahwa anak-anak itu dibentuk baik oleh orang tuanya dan lingkungannya. Mami mauludin dan wahyudah dan al-fitrah. Wawawih, wawidahnya, wawimajitannya, wawidahsera'i. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia yang memajusi wa imana serai wa imana agar innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalum inna fajran kafara rabbi gfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa mu'mina wa mu'mina rabbi gfirli wa hai rabku ampunilah aku. Beliau sendiri minta ampun agar paham barakallahu fikum. Dan semua orang harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan orang untuk tobat dan dia sendiri pun tobat. Agaklah. Jangan hanya orang yang diperintahkan tobat sementara dia sendiri tidak mau tobat. Agak. Jangan kita perintahkan orang melakukan kebaikan sementara kita tidak melakukan kebaikan. Mestinya kita melakukan kebaikan dan kita merintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taquluna ma la taf'alun kabura makan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun?" Mana akal kalian ketika kalian memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian tidak melakukannya? Kalian memerintahkan orang untuk bertobat sementara kalian sendiri tidak tobat. Kalian memerintahkan orang untuk beramal saleh sementara kalian sendiri tidak melakukan amal saleh. Agar maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sendiri mengatakan, "Rabbi ighfirli, wahai Rabbku, ampunilah." Dan para anbiya senantiasa berdoa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti juga ucapan Sulaiman alaihissalatu wassalam, "Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Baik, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbi ighfirli wa li walidayya." Baik, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini yang mestinya yang kita lakukan senantiasa. Setiap kita berdoa untuk diri kita sendiri, jangan lupa orang tua untuk kita doakan. Anak keturunan kita juga kita doakan. Jangan lupa. Baik. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapa saja yang masuk ke rumahku. Para ulama ada yang mengatakan bahwa baitiya di sini masjid atau tempat ibadah. Ada yang dulu yang mengatakan baitiya yakni rumah, betul-betul rumahnya. Agar yakni keluarga dekatku. Maka yang paling pertama untuk kita doakan adalah diri kita sendiri. Kemudian orang tua kita, anak-anak kita, kerabat dekat kita. Dan orang yang dekat kita, guru kita, agar guru kita, murid-murid kita juga kita doakan, agar barakallahu fikum. Dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan pernah berbuat baik pada kita, wallahi ya ikhwan barakallahu fikum, tidak kita jadi seperti ini sekarang kecuali karena kebaikan orang yang ada di sekeliling kita. Agar baik. Dan jangan kita melupakan kebaikan orang. Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian setelah itu umum. Agar doa khusus untuk dirinya, keluarganya, ayah ibunya, baik, kemudian orang-orang dekatnya, gurunya, agar ustadznya, didoakan ustadznya barakallahu fikum. Ia senantiasa setiap hari memberikan faedah, memberikan nasihat, memberikan arahan. Wallahu musta'an. Ya, yang sudah sama kedudukan dengan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Dan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, wala tazidil zalimina illa tabara. Dan jangan engkau ya Allah tambahkan untuk orang yang zalim kecuali kebinasaan. Baik, karena mereka tidak pantas memang kecuali yang demikian ini, yakni kebinasaan. Setelah diajak dan diajak, maka juga tetap ada batasan hadir. Baik. Nabilah Nuh AS figur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, dalam berdakwah. Baik. Dan keteguhan hati beliau AS di dalam berdakwah dan kesabaran beliau. Baik. Dan ini faedah-faedah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Agar karena ilmu yang kita dapatkan kemudian kita tidak amalkan, sama persis kalau kita datang ke dokter, menyatakan ini dan itu penyakit kita dan dokter pun sudah mengatakan obatnya ini, obatnya itu. Setelah itu pulang kita tanpa melakukan apa-apa. Baik. Penyakit tetap penyakit. Agar. Dan terus-menerus bersama kita. Agar. Baik. Sama seperti ini juga. Ini penyakit jiwa. Kata Barakallahu Fikum. Penyakit jiwa. Kemaksiatan yang kita lakukan. Baik. Ada ilmunya. Tapi kita tidak memanfaatkan. Kita tidak laksanakan. Kita sudah tahu obatnya ini, obatnya ini. Tapi kita tidak melakukan. Maka tidak ada manfaatnya untuk kita. Seperti itu pula seorang dokter atau seorang tabib meresepkan penyakitnya anda menderita ini setelah dia melihat gejala-gejalanya. Agar obatnya ini harus antum makan, minum sekian dan sekian cara-caranya. Ternyata sampai di rumah tidak ada yang dia lakukan. Jadi, penyakitnya tetap bersamanya. Wallahu a'lam. Dan dia akan sembuh. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.